Mitra bisnis, dalam tulisan di koran internet, Kwik Kian Gi memberikan tanggapan atas berbagai masukan serta pendapat masyarakat atas buah pikirannya yang telah dipublikasikan selama ini. Salah satu tanggapan yang diungkapkan adalah tentang reorganisasi di tubuh pemerintahan agar tidak terlalu gemuk seperti sekarang, hingga bisa lebih efisien, fleksibel, serta terorganisir rapi. Menurut Kwik Kian Gi, langkah reorganisasi di tubuh pemerintahan adalah bagian dari kerangka besar upaya pemberantasan KKN yang efektif serta menyeluruh. Untuk membahas seperti apa reorganisasi pemerintahan yang harus dilakukan, segera kita temui Kwik Kian Gi. Pak Kwik, dari visi Bapak, apa langkah awal untuk melakukan reorganisasi di tubuh pemerintahan kita, Pak? Pertama, Kabinet Indonesia itu mesti diteliti betul sebetulnya yang kita butuhkan itu berapa kementerian, berapa menteri. Nah, untuk bisa menjawab itu tidak sembarangan. Itu mesti atas dasar suatu studi penelitian yang sangat mendalam dan sangat sangat qualified ya. Nah, kemudian kalau sudah diketahui misalnya ternyata cuma butuh 18, lalu kemudian setiap kementerian harus ditelaah lagi sedalam-dalamnya. Nah, kementerian itu sebenarnya membutuhkan berapa direktorat jenderal. Kan tidak semua kementerian membutuhkan dirjen yang sama. Seperti sekarang 7 deputi rata itu kan lucu, tergantung tujuannya apa kementerian itu. Jadi reorganisasi di tubuh pemerintahan kita memang wajib dilakukan agar kita bisa lebih efektif dan efisien ya Pak Kwik? Iya, jadi organisasinya itu dipikir betul, dirancang yang pas untuk hal yang ingin dicapai oleh kementerian itu. Ketiga adalah bahwa perbandingan gaji sesama PNS itu harus disesuaikan, dibuat adil. Sekarang kan tidak adil. Ada yang gajinya sekian, ada yang gajinya cuma ratusan ribu gitu. Apalagi BUMN, kalau itu kita anggap sebagai PNS. Nah, kalau sudah adil, maka perbandingannya sudah adil, itu tingginya itu masih terlalu rendah. Itu mesti dinaikkan yang sangat tinggi. Nah, kalau itu semua sudah, lalu kemudian tidak melayani dengan baik, apalagi kalau korupsi, ya dihukum yang sekeras-kerasnya. Sayangnya, upaya ini belum pernah dilakukan oleh pemerintahan kita ya, Pak Kwik? Ini betul. Makanya saya mengatakan selama merdeka nggak pernah ada. Oleh karena tidak pernah dilakukan sekalipun, sedangkan organisasi biasa itu kira-kira 3 tahun sekali mesti mengadakan reorganisasi besar-besaran. Semua perusahaan-perusahaan swasta, semua organisasi pemerintahan negara maju begitu. Jadi lucu, para pemimpin Indonesia itu tidak pernah ngerti organisasi sebenarnya. Demikian Kwik Kian Gi, saya Kiki Wijaya.